Para hadirin, para bapak sekalian, para bapak ibu sekalian yang hormati, pertama saya Saibul Bed mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum atas kehadiran bapak ibu sekalian, andai tolan, keluarga, para ulama, para pejabat yang hadir. Antara yang sudah hadir ini ada tidak sengaja juga, tidak tahu kok moro-moro datang. Ada wali kota dari Samarinda, Kalimantan Timur. Ada jabat dari Pasuruan juga. Tidak tahu dari profesi yang belum datang, katanya sudah nyampe. Dan jabat sekalian, para hadirin, serba kebetulan mungkin, tapi tidak lepas dari settingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memberikan undangan satu persatu, ya, betul ya. Jika isamu yoga, jika isjani truk yoga, budal dewe mulai dewe, sangu-sangu dewe, termasuk mangan-mangan dewe. Gerek buatan ku tak, itu insya Allah mudah-mudahan, ya. Doyo niki buatan sia-sia, pengen hadir kata manfaat yang didapat dari pagi ada maulid sentuh durang dari jam 4 sampai jam 7 mengungkapkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Inti dari maulid adalah baca salawat. Inti dari bacaan maulid bukan hanya pidato, intinya adalah baca salawat. Jadi kalau mulutkan itu acara intinya baca salawat. Karena sallallahu alaihi wa salatan wahidah sallallahu biha asrah. Siapa yang baca salawat sekali baca Allahumma salli wa sallim wa barik alaih dibalas 10 kali. Jadi ini yang kita kejar sebetulnya. Dari baca salawat ini akan muncul beberapa barokah, beberapa kenikmatan nafahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Monggo kita tingkatkan kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita mentaati segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah. Dan ini daripada inti daripada cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasul dengan baca salawat, dengan mencintai dan menghargai ajaran Rasulullah bihudurikum wakil Gubernur Jawa Timur termasuk Kiaina Moko cinta ini mulai jam itu jadi ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami tidak bisa membalas apapun, Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak bisa membalas apa-apa. Cuma yang oleh berkat diri mengenai. Reono. Reuman. Ya, tidak karena itu saya yakin. Tidak karena itu. Berkat di Banyuwangi, ya. Okay. Di daerah sini banyak. Di kecon yang ini. Nah, ya, inilah nilai-nilai keikhlasan yang kita bangun. Nilai masyarakat yang murni lillah wa fillah yang begini, ya, ini satu majma' perkumpulan masya Allah, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah, Allahumma amin, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Ratibul Haddad, kita baca Suratul Waqi'ah, kita baca surat Al-Mulk di mana para ulama banyak menulis tentang fadilah-fadilah. Menulis bin Suki memuja bagi wakil ayah. Ini petang puluh siji, petang puluh dino. Belang kemen. Pendino bin petang puluh siji, bin petang puluh siji dino. Pengcong kan, beda ada ini. Iya, gak tahu katanya mau tukar mobil sama moja ikut. Ya, tak tahu lah. Ini mungkin pemahamannya simple saja. Ya, tidak untuk itu ya, sebetulnya yang bagi A yang untuk kebaikan semuanya, tapi mungkin tekanannya kok salah duhal sampai ya, jadi ya tidak kemudian diberikan oleh pasar ono apa gitu ya, kelompok pakaian saya suki rapen amin lah, gak suki duit itu berarti gak suki hati, suki duit suki anak insya Allah. Nah, rumah, amin, kan enak ya. Suki itu banyak. Laisal hina angkasfadil mat, walakin al hina hina nafas, kata satu syair. Kaya itu bukan banyak uangnya, tapi kaya cara kaya hati, tenang, tentrem, bahagia, handuk, poro petani, tenang. Kona'ah terpaksa, enak banget. Nerimu tapi terpaksa. Terpaksa karena mana itu terima. Ini nguyu iso, guyon ya iso. Malam Senin terbangan, malam Jumat terbangan, fair. Ini seharian memang. Para hadirin, hal hari ini agak beda, memang kebetulan tanggalnya 31. Tahun baru ke dunia. Memang buat trompet lah. Saya khawatir mau bawa trompet, tetet, repot ini. Terbang terbengi mulai trompet terjadi. Ya, ini budaya yang gak tahu dari mana asalnya kok mau menjalan ke seluruh orang mau trompet terjadi. Kalau apa tahun baru ini? Nih, ada apa? Pertanyaannya ada apa? Kok kita dibuat depo? Kalau gitu, masih buruk, kan gitu. Turun rubengi, turun dan beriokka, itu bisa gak sih, mesti masuk terus turun yokka, terus ono opo yokka, ini gak ada apa-apa saking ya dibuat heboh, berita itu ini, wah teman ngajak nasi Singapura ini sawat dirukur barang ya deh, gak cuma itu ya, itu bagian dari kehidupan, itu bagian dari kehidupan. Nah, ini kan kenyataan yang ada. Jadi ya, mari kita gak usah heboh-heboh gitu lah. Kita punya tradisi sendiri, santri punya jalan hidup sendiri. Mari, tradisi yang baik. Jadi kita jalankan. Saya khawatir, Pak. Ini malam tahun baru, kalau ini kok terbangun kok bunyi gila-gila. Ini tari-tari antar alun-alun yang terbangun sampai nanti, gak tahu. Nanti saya cek. Rami lalun-lalun, badan kasuran dikacut api trompetan. Ya, kayak di jari hilang nih jari ini. Kemukanya kayak hilang nih. Trompetan gak api. Ini emang Pak Polisi, kepolisian, tidak usah rapat tuh beda. Ini bagaimana? Ini dua kepentingan bersama-sama. Ya, diatur. Jadi mohon nanti pengumuman dari kepolisian ini setelah buyar hall, parkiran dipindah dari timur pindah ke barat karena timur wilayah tahun baru dipakai wilayah acara tetap tutup embong cuma tidak hall tahun baru biasanya kan tetap hall tidak, sekarang dipindah ke barat tentu tidak tampuk dengan yang tahun baruan ini malah dua kepentingan bapak kepolisian, bapak kapolres yang duduk di sana itu harus ngeluti di kasur khusus ya manorabe sampai tempur tawur ini gue akhirnya ada tawur ya nanti pulang ke tawur ya kalau numpak truk di luar jadi ini ya yang buri biasa ya tenang kertit di jalan dan sebagainya ya ini kan menjaga semuanya lah manusia banyak yang ada yang mau kanan mau ngiri saya buka terima kasih kepada seluruh para santai tolan pejabat para pemerintah di kota dan sebagainya dan tandem kepolisian yang out membantu kita keamanan kami itu siapa setelah keamanan kita serahkan kepolisian selesai kami jawabnya urusan security ya sampai yang ngatur Pak sudah ya kalau ya gini ini dan berapa yang datang gak tahu gak diprediksi dihitung 10 lebih dihitung 1000 lebih dihitung 10.000 sih lebih mana dihitung 1.000 mudah lho, lebih mudah lebih dari hari ini. Tak tahu kok, masya Allah, sudah. Ini amin karamah hati juga ya. Ya kami itu senang tamu, nyintai masyarakat. Jadi ya masya Allah, kalau hal itu sudah dibuktikan bahwa para hadirin datang tanpa babi ibu, tanpa undangan, tanpa apa-apa. Bahkan mereka yang tanya, kapan hal itu takon? Sing takon, sing kali teko, itu lucu. Kapan hal? Jangan sampai dia terlambat. Dari mana-mana, telepon, SMS, kontak. Udah dari sebab masih ada yang tanya, kapan hal? Masya Allah. Ya ini, ya kecintaan kita kepada Kiai Hamid sebagai wali min awliyaillah mendapatkan derajat yang tinggi. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada li waliyyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang membenci kekasihku, aku nyatakan perang dengan orang Allah taala yang menyatakan perang. So bali perang karo pangeran. Tak ada lah, ini perang Amerika sih lah, ini masih kalah nape. Perang kalau Allah dibilang nape. Kenapa kan bisa begitu dibela oleh Allah ya? Karena para uliyaillah itu amaliyahnya, perbuatannya, ucapannya, semuanya berilmu. Karena kesimpulan kemarin waktu ada pertemuan alumni di Bait al-Hikmah, ada kesimpulan begini, semua wali itu pasti pandai, pasti alim. Kalau tidak, kalau semua alim tidak mesti bahawan, tapi kalau wali pasti orang alzamah. Kepandian dia hamil sudah dia dilakukan lagi. Waktu mondok sudah dipanggil Abdul Juman karena apal syairnya Balaghah yang orang sekarang tidak ada yang bisa. Balaghah paling sulit itu cuma anak santri sekarang yang belajar, tapi tidak bisa, tidak paham. Harus dipelajari kalau barokah ini. Faham, tidak paham. Nyekel, ngesai, tidak paham. Paling sulit yang memang niatan seperti itu, beliau itu ngelontok dari perisa malah-malah. Kalau Al-Fiyah tidak ada dibahas, kalau wali. Ya, jadi ya karangannya aja berjenis apa itu sihiran aja membuat satu sistematika tentang ilmu mantek, ilmu dialek juga punya. Ya banyak sekali karya-karya beliau yang mungkin dibuang di tengah jalan karena tidak ingin menonjol, tidak ingin terkenal, tidak ingin diwongke. Ya Allah Ta'ala yang ngewongke. Dia tidak mau diorangkan, tidak mau disanjung-sanjung. Ya Allah Ta'ala yang mengangkat derajatnya sendiri. Barang siapa yang tawazuk, Allah Ta'ala yang mengangkat derajat. Kalau sudah man'a dari walian, maka kuntul ladhi kuntu yamin. Jadi meripatnya itu sudah sesuai. Apa itu Allah makiri sebagai pandangan. Jadi pandangannya tidak pandangan biasa, kita sudah pandangan absor, tembus hati kita. Telinganya juga begitu, tidak hanya mendengar suara, mendengar hal-hal yang dibalik berita, dibalik layar. Itu semuanya karena beliau sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, namu kita keiso jadi oleh belajar nono sakit walaupun 1% ya. Tidak putus asa. Bisa kita dapat derajat seperti aulia ilah, bisa. Mungkin derajatnya kira-kira 1%, kira cuma 1%. Mungkin menggambarkan 5% mantep. Wisma abut gitu. Tapi bisa. Asal ada upaya dari kita, ada ikhtiar, ada upaya usaha untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendidik putra-putri kita menjadi orang-orang yang salihin, yang salihat, orang yang ahli ibadah, ahli Quran, ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup di bawah bayangan para ulama salihin, para syuhada, para siddiqin wa ulama wa amilin, para hadirin. Kula pengin laporan sedikit tahun ini jenengan ikut membantu proyek di Salafiyah ini 2 lantai 4 kelas, itu 3 lantai ya. Sekarang masih 2 lantai, alhamdulillah sama mantun dari 100.000-10.000 terkumpul sekitar 1,5 miliar rupiah. Alhamdulillah sama itu mantun 1,5 miliar paling kurang ya 700-an di borong wong fitur cukup bisa. Nggih, kalau saya kakek positif doa insya Allah. Nggih, sing bagian celengan melaku orang ini bagian fit. Terus semuanya nggih monggo di sini. Sekitar 500-an atau 100 selesai, saya kurang 1 lantai kok. Ya karena memang kekurangan, terus terang ini karena dulu ikut membantu, ya saya ikut melaporkan sekarang biar tahu perkembangannya. Mensyukur nikmat Allah wajib. Ya, lain syakartum lazidannakum, saya mensyukuri nikmat Allah, bantuan jenengan, doa jenengan, Fatihah jenengan tutup sembrike sampai Allah Ta'ala berikan kemudahan, Allah Ta'ala berikan keberkahan. Sewu bawa dari sembarang iso, sewu berkah tuku semen siji iso berkah bawa, sewu ini tuh dari bawa dari cukup sembarang. Mana yang 1 juta tanpa tuan mana? Ini saya rasakan. Alhamdulillah mengalir terus uang. Ya saja. Ya ngecil. Alhamdulillah saya pikir ya Allah. Ya di doa no kafe mungkin ya almarhumin juga melon doa no. Jadi ya wis melaku mawar ya. Di kemauan ingkang sakit terus sampaikan, mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini ada sedikit perubahan dalam perilaku, sehingga sari togelan lain togelane, sehingga sari narkobaan lain ya, ojo narkobaan wis, karena sekarang narkoba yang merajalela, pengedar narkoba itu masuk kampung-kampung, desa-desa, gunung-gunung dimasuki. Kita harus betul-betul fleksi, kita betul-betul menjaga ya, pengedaran narkoba itu harus dibatasi. Kalau enggak hancur generasi muda itu ya, yang bisa hidup damai. Mari kita ini hidupan damai, tak mikir apa-apa. Sependino dipertontonkan satu perdebatan tuparan terus di TV, masya. Kue kiran pemilu langsung apa gak langsung? Pemungkada langsung apa? Gak langsung. Kue takau nih guys yang kue jawab pemilu kada langsung gak apa-apa, gak langsung gak apa-apa, gadik pemilu kada gak apa-apa. Kalau teman gampang nih ya, mengruwet mari-mari. Untuk berdino di suku itu tara. Kursi suku salaman, rangkulan, heroan, tuh. Entar kita pandari ini. Nih, terus. Jadi ajaran agama buat ngekan tuh tara. Ngekan jadi damai, tentrem. Nek tukaran bagi orang ajarannya Allah. Barutulillahi wa rasul. Kembali kau nak ajaran Allah. Berikan ada konflik kerana ini. Untuk karena kau dokumen jadi ketua umum. Kau tidak jadi orang, tidak patah, tidak jadi kau umum. Tidak apa-apa sih. Tidak jadi ketua umum pakai apa-apa. Mati dajak, tidak. Paling kali bayaran, tidak. Membayaran, tidak jawabkan itu. Kiai-kiai tidak boleh bayaran yang montore apa tau. Padahal kamu SKA nih. Anak pejabat itu tidak apa, dan apa-apa KPK mudun, tekan bingung tuh. Dulu itu umpahnya KPK yang mudun, tekan bingung. Bupati ada kota KPK, wah seneng ini kalau di hati anu. Jadi, tidak ada, saya sudah merasakan betul-betul. Kehidupan damai seperti pesantren, betul-betul. Mungkin subjektif pemikiran saya. Tapi tidak tahu. Entah damai, tidak ada kekeran, ada penggerangan, tidak ada sikut-sikutan, tidak ada diri kaya asa, tidak ada. Semua aku lucu, mulai. Jadi, tidak apa-apa. Ada kakak. Ini kalau untuk pejabatan ini, ya, ini yang penting, cuma harus dimati di situ, kita hidup. Bukan tujuan hidup, hanya sarana hidup. Pejabat itu sarana, jabatan adalah sarana kehidupan, bukan tujuan hidup kita sebagai orang muslim, sebagai manusia. Ya, jadi ya, ya tidaklah kita kedarin. Mati-matian, Masya Allah. Oleh hasil menang oleh kursi jabatan, mereka hasil menang oleh si kursi roda, kan ngomong-ngomongan. Soalnya terus-terus kakek nungutang. Jadi ke anu ada hanya intermezzo saja. Jadi monggo khususnya dasar para pejabat daerah kalau nyuwun sangat nagih niki ada perda urusan warnet sama di kota niki kula kepingin sampean jawab monggo perda warnet itu ada apa? Pasuruan belum ada. Harus urusan DPR. Ini yang bentuk menciptakan pendidikan di masyarakat. Mana cuma subuh tu buka. Kalau kata datang dari subuh mak motor itu, mana buka? Buka. Boleh dibatasi batas jamnya. Kenapa nggak dibatasi? Pembatasan saja sudah mengurangi orang nakal. 50% sudah kurang. Karena mana terus terang ya, ya sudah begitulah isinya. Kegiatannya buka 24 jam itu ya ya paling ramai malam ya karena untuk kegiatan-kegiatan maksiat yang luar biasa termasuk tempat perzinahan dan sebagainya ini bukan fitnah kenyataan jadi saya bicara atas nama atas dasar realita bukan omong kosong tapi realita saya bisa membuktikan kalau dicari orangnya masih ada yang melakukan perzinahan di warnet itu ada saya menemukan dan menemukan pengakuannya sendiri nah ini kan luar biasa pemerintah jadi ada orang suargo ya kalau mau mengurangi sumber maksiat itu kan tidak suargo yang punya power itu kan pemda membuat aturan membuat regulasi dalam saya kira ini penting kita mengamankan akidah, mengamankan akhlaknya dengan cara menciptakan satu regulasi yang sedikit banyak dapat mengurangi eksistensi apa? Mengurangi akibat-akibat dari perbuatan-perbuatannya negatif saya masih mengharapkan ada perbaikan masih mengharapkan muncul perda warnet yang isinya sistem bukanya bagaimana, metodenya ya apa, jam bukanya ya apa, kemudian aturan mainnya ya apa, kalau pajak sih ngeluaran. Saya buangnya itu bayarin, seketewu sejam, ngurung ngapelan. Dan loh, enak larang, bayar. Itu sangat mengurangi sekali. Kemaksiatan di situ luar biasa. Saya ngomong, warnet gak ada kitabe wal warnet itu gak ada tapi sekarang ada kudu gak itu sama nenganyar bahasa warnet itu kudu masuk karena ini jenis susuannya yang dulu mungkin gak ada tapi sekarang ada secara real belum ada tapi mungkin sudah ada isara-isara dari para ulama sudah cuma sekarang ini Masya Allah luar biasa bahkan kehidupan kita tidak lepas dari internet. Internet yang mati dihubungi dengan keadaan duit. Wifi ini mati, itu duit. Enggak. Protes kalau begitu. Jadi, yang ini gue gak patah iso warnet, jadi gak iso. Gak iso ya pindah-pindah belajar, dan lo gak iso. Enak gak iso. Lo iso mengenai tangannya gatel. Mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, dan menambah keimanan kita kepada agama yang lebih kuat, sehingga bisa menjadi orang yang muttaqin. Allahumma amin. Ij'alna minal muttaqin, ij'alna min ibadika salihin, ij'alna wa awladana min ahlil wattaqa salah, ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضلال والفساد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. وأما أخذ يطفي داعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.